sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ikhtafa atharahu ila yaumiddin amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar rabbi ishrhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat yang sama-sama kita banggakan, tempat yang mulia, yaitu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita, memberikan ketenangan dan mencurahkan rahmat-Nya dengan sebab senantiasa berada di masjid Allah Subhanahu wa taala, terkait dengannya dan juga mempelajari agamanya. Kita lanjutkan pelajaran kita pada Mukhtasar Minal Qasidin, yaitu sekarang pada fasal fi bayani ma 'alal insani li akhihi minal huquq. Pasal tentang penjelasan ya ma 'alal insani li akhihi minal huquq. Ya. Apa yang dia berikan kepada saudaranya dari hak-hak. Artinya dia mendahulukan hak saudaranya. Ya. Ini masih dalam bab persahabatan. Ya. Dan dalam kesempatan yang lalu sudah dijelaskan tentang penjelasan sifat yang disyaratkan dengannya kita memilih teman. Ya. Maka dalam pasal ini adalah penjelasan tentang kewajiban atas seorang kepada saudaranya pada hak-haknya. Al-haqqul awal, hak yang pertama kata mu'alif rahimahullah. Di sini berarti ada berapa hak? Empat. Al-haqqul rabi. Ada lima hak ya. Tujuh. Al-haqqur rabi. Mana akhlaq? Tujuh. Kadang terjemahnya enggak sama ini. Oh iya, al-haqqus sadis, al-haqqus sabi. Al-haqqul awwal qada'il hajat, qada'ul hajati wal qiyamu biha. Wadilika darajat. Hak yang pertama adalah menunaikan apa? Kebutuhan saudaranya dan menegakkan atau memenuhi kehidupannya. Jadi yang pertama, hak yang pertama adalah apa? Kita menunaikan kebutuhan dia. Apa yang dia butuhkan kita bantu. Dan di sini ada beberapa darajat. Ada berapa, Bang? Derajat. Jadi dalam membantu saudara kita, dalam memenuhi kebutuhan saudara kita, itu tidak satu derajat, ya. Tidak dalam satu timbangan. Ada yang lebih utama, dan ada yang utama, dan ada yang lebih rendah dari itu. Adnaha, yang paling rendah. Jadi yang paling rendah dalam kita membantu saudara kita adalah al-qiyamu bil hajati inda su'ali wal qudrati. Lakin ma'al basyacati wal ibtishar. Yaitu kita memenuhi kebutuhan saudara kita ketika dia meminta kepada kita dan ketika kita memiliki kemampuan. Ini yang paling rendah ya. Jadi yang membantu saudara kita, derajat yang paling rendahnya adalah kita membantu dia ketika dia meminta kepada kita kebutuhan itu dan ketika kita punya kemampuan. Tetapi bersama wajah yang ceria dan wajah yang menyenangkan, ya, ma'al basyasah. Jadi basyasah itu bagian depan yang menyenangkan. Basyasah artinya wajah yang berseri-seri, wajah yang bersahabat, menampakkan kegembiraan. Wal istibsar sama saja, menampakkan kesenangan. Kalau kita dia minta bantu kita, minta kita, kita punya kemampuan, kita beri, tapi wajah kita enggak bersahabat, ini menyakitkan baginya. Ya. Jadi yang paling rendah derajatnya di dalam kita memenuhi kebutuhan saudara kita adalah kita menunggu dia meminta kepada kita dan kita juga punya kemampuan. Artinya kalau kita enggak punya kemampuan, kita enggak membantunya. Tapi membantu atau tidak membantunya ketika diminta itu bersama wajah yang berseri-seri, wajah yang menyenangkan. Jadi kalau saudaranya minta kita, kita senang. Sehingga saudara itu tidak merasa tersakiti, ya, dan merasa nyaman dengan permintaannya itu kepada kita. Dan ini yang paling rendah kata Syekh rahimahullahu taala. Ini mungkin kita ya. Yang paling rendah ini mungkin kita. Jadi kita tuh memang kadang-kadang kita tidak peduli dengan orang di sekitar kecuali dia telah minta gitu ya. Bersama itu kita pasang wajah angker pula ya kan. Tidak wajah yang bersahabat. Wa ausatuha, dan yang paling pertengahan, tadi yang paling rendah, sekarang yang lebih tinggi ya, yang paling ya tengah, tidak lebih tinggi. Tapi lebih lumayan dari yang pertama. Yang pertengahan yaitu al-qiyamu bil hajati min ghairi su'alin, yaitu memenuhi kebutuhan saudaranya tanpa harus menunggu dia bertanya. Jadi dia harus tahu diri gitu ya. Nah, ini kayaknya orang ini kekurangan ini. Orang ini kayaknya butuh, nah, dia berikan. Dia apa? Dia berikan. Ya, tanpa harus apa? Menunggu permintaan dia. Dan kadang-kadang ada ikhwatal iman yang berkata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang ingin menjaga dirinya dari meminta-minta. Nah, dia tahu minta-minta itu tercela dan tidak menyenangkan saudaranya. Maka dia berusaha semampu dia untuk menahan diri dari minta-minta walau dia sangat kekurangan. Mungkin saja dia itu tidak makan sehari berapa kali dengan keluarganya, tapi dia enggak minta-minta. Nah, yang seperti ini sebenarnya layak untuk dibantu daripada yang minta-minta. Karena sungguhnya dia sangat kekurangan, tapi dia berusaha untuk ya menahan diri dari apa yang dimiliki saudaranya. Maka yang seperti ini lebih layak untuk kita perhatikan. Dan tidak perlu bertanya kepadanya, ya kamu butuh apa? Bilang sama saya. Orang dia enggak mau, enggak akan mau dia. Kalau kita tahu dia dalam keadaan kekurangan, ya, maka berikan saja. Ya, berikan kepadanya, ini hadiah dari saya, ambillah ini buat anak dan istrimu, atau diletakkan di rumahnya. Ya. Itu cara kita memenuhi kebutuhan saudara kita, ya, yang tidak mau meminta-minta kepada saudaranya, padahal dia sangat kekurangan. Maka bantulah mereka tanpa menunggu mereka meminta kepada kita. Ya. Karena ada orang seperti ini, rasa malunya besar, ya, rasa segannya besar, maka dia bertahan dengan apa adanya. Jangan sampai mereka meninggal dalam keadaan kelaparan, bersama itu kita enggak tahu tetangga kita dalam keadaan kelaparan dan kekurangan. Ya. Wa a'laha, dan yang paling tinggi ya, yang paling tinggi dalam memenuhi kebutuhan saudaranya adalah taqdimul hawaijihi ala hawaijin nafsi. Masyaallah jazakallahu khair. Yang paling tinggi nih ya, mendahulukan kebutuhan saudaranya di atas kebutuhan pribadinya. Ya, jadi kita mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita. Kita juga butuh, tapi dia ada butuh. Ah, kita berikan aja dulu lah. Jadi ya, wah ini betul-betul tinggi ini. Betul-betul ketinggian ihsannya seorang kepada saudaranya. Dia selalu mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Ya. Padahal dalam hadis itu disebutkan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu linafsihi, tidak dianggap beriman atau sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita, itu kesempurnaan iman. Nah yang ketiga ini enggak, dia mendahulukan saudaranya daripada kepentingan pribadi, dia lebih mencintai saudaranya daripada dirinya. Nah, maka ini derajat yang paling tinggi dalam memenuhi kebutuhan ya saudaranya. Taqdimul hawaijihi ala hawaijin nafsi, mendahulukan ya kebutuhan saudaranya di atas ya keperluan dirinya. Ya. Tentu seorang itu semua punya kebutuhan. Ya. Tapi bila kita mampu berbagi dengan orang lain saja, apakah yang paling ringan, yang paling rendah atau yang pertengahan, apalagi yang tinggi, semua adalah amal kebaikan. Walau satu yang lainnya memiliki derajat dan pahala yang berbeda. Minimalnya ya, pada yang paling rendah lah. Kita merasa senang ketika orang lain datang mengetuk pintu rumah kita atau mengetuk HP kita, ya, meminta bantuan. Ya, cuma memang pada hari ini, ya kita juga tidak salah bila orang menelpon kita, meng-SMS kita, me-WhatsApp sekarang bukan SMS ya, me-WhatsApp kita, yang meminta bantuan, ya tidak serta-merta langsung dibantu, sampai kita mengeceknya. Karena pada hari ini, masya Allah, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memang dia menipu orang-orang yang baik, ya untuk mengeluarkan hartanya, dan kita tidak tahu untuk keperluan apa. Kita enggak tahu siapa dia. Yang seperti ini perlu di cross check. Perlu dia apa? Di cross check. Tapi kalau saudara-saudara kita yang sudah kita kenal, masyarakat kita, tetangga kita yang sudah kita kenal, maka minimalnya yang paling rendah tadilah. Ketika dia meminta kepada kita sesuatu, maka kita berusaha membantunya sekemampuan kita dengan wajah dan etika yang baik, sehingga orang itu merasa nyaman ketika kita memberikannya. Waqad kana ba'du salafi yatafaqadu iyal akhihi ba'da mauti 40 sanatan fayaqdi hawaijihim. Masya Allah. Dan sungguh orang-orang sebagian salaf atau sebagian orang-orang terdahulu yang saleh itu mereka apa? Yang memperhatikan keluarga orang-orang yang telah mati. Jadi apabila ada seorang yang mati, hati ini kepala keluarganya yang dengannya nafkah itu darinya, ya, meninggal dia, seorang ayah ini, dia meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, keluarganya, maka ada sebagian salaf itu yang memperhatikan keluarganya sampai 40 tahun kematian dari kematiannya. Allahu Akbar. Wa yukti hawa ijihim. Ya, fayukti hawa ijahum ya. Ya, apa namanya? Dia menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Masya Allah, kalau ada seorang meninggal janda punya anak lumayan banyak misalnya, ah dibantu dia. Ya, ini sebutkan selama 40 tahun. Itu berarti usia dia berapa? Usia kita belum tentu 40 tahun ketika orang itu meninggal kan? Ini 40 tahun. Ada sebagian mereka. Atau minimalnya dia terus membantunya sampai dia memiliki suami. Sampai si wanita ini memiliki suami. Ya tak iman yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kehidupan seorang janda yang punya anak itu berat kehidupannya. Ya mungkin sebagian antum merasakan itu. Mungkin ada saudaranya ya yang ditinggalkan ya tulang punggungnya. Mungkin antum bisa melihat tetangga yang demikian. Atau mungkin ada yang sering curhat ke antum. Ya ada yang sering curhat. Ya. Untuk makan aja susah. Untuk beli ini anaknya susah. Anaknya sakit enggak bisa. Berat bagi dia. Ya. Maka bantulah mereka. Bantulah mereka. Bantu mereka menikahinya. Atau bantu mereka memberikan sebagian harta kita untuknya. Ya, sebagian harta kita untuknya. Berat bagi mereka, ikhwan. Ya. Makanya sa'yu alal armarah kerujait bisabilillah, orang yang membantu para janda itu seperti berjihad bisabilillah. Ya. Tapi bukan berarti habis ini antum cari para janda ya. enggak juga gitu ya. Tapi memang begitu berat ikhwan, ya. Ini apa namanya? Hak yang pertama ya, hak yang pertama. Masyaallah ya. Yang mudah-mudahan ada sebagian kita ini yang memiliki kemampuan di bidang finansial, ini bisa membantu saudaranya. Nah, pada hari ini yang banyak dikeluhkan, yang banyak mereka itu kekurangan itu biaya pendidikan. Biaya pendidikan ya, masyaallah. Jadi bagi kita-kita yang memiliki kemampuan, bantulah anak-anak saudara kita itu agar dia tetap bisa sekolah. Karena sekolah itu, mencari ilmu itu kebutuhan yang lebih primer daripada makan dan minum kan. Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala kan. Ya, beliau mengatakan apa? Hajatun nas ilal ilmi ahwaju ilal syurbi ilal aqli syurbi. Kebutuhan manusia itu kepada ilmu itu lebih dibutuhkan lagi daripada makan dan minum. Fa inna aqla wa syurba ya. Ini sehari kata beliau fil yaumi maratan aw maratain. Makan kita itu dalam sehari itu paling kita butuhkan sekali atau dua kali. Ini kalimat beliau. Di masalahnya kita tiga kali ya. Beliau mengatakan makan dalam sehari paling dibutuhkan oleh badan kita kata beliau sekali atau dua kali. Kita berapa kali? Lebih dari tiga kali? Musibah ya. Ya kan? Wal ilma dan ilmu, sedangkan ilmu apa? Yahtuju adadal anfas. Dan ilmu itu dia butuhkan selama tarikan nafasnya. Sejauh tarikan nafas itu dibutuhkan ilmu. Allahu Akbar. Maka daripada itu, alangkah indahnya akhlak seorang muslim bila mau membantu saudaranya dari sisi ini. Dan dia harus tahu betapa besarnya pahala orang-orang yang belajar dan orang-orang yang bantu orang bisa belajar. Ya. Baik secara individu atau secara kolektif. Bantulah mereka. Masya Allah, itu generasi penerus kita, dakwah kita. Kita udah enggak ada, nanti mereka yang akan melanjutkannya. Kalau mereka enggak sekolah, kalau mereka enggak mengenyam pendidikan yang layak, gitu ya, mau bagaimana mereka nantinya? Ya. Nah, kita juga harus berpikir ke depan, karena musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala itu terus menerus ya berusaha untuk mendidik anak-anak mereka, menyimpangkan dari jalan Allah, dan mereka akan didik untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika orang-orang kafir itu jangan dianggap mereka tidak mengeluarkan, menggelontorkan uang besar-besaran. Sama, mereka juga memberikan nafkah, berinfak, bersedekah ya untuk kepentingan mereka. Nah, kalau mereka aja mau menggelontorkan hartanya besar-besaran untuk ke neraka, menyimpangkan manusia dari jalan Allah, masa kita yang sudah beriman, menggelontorkan harta itu pasti ke jalan surga, masa enggak mau? Gitu ya. Nah, ini mesti diperhatikan oleh kita. Ya mudah-mudahan kita semua bisa membantu saudaranya walau sekecil apapun. Enggak usah ya semampu kita saja, tidak memaksakan diri ya. Tidak memaksakan diri, tapi berusahalah untuk membantu kita. Karena sekarang masyaallah ikhwatal iman tidak dipungkiri bahwa biaya pendidikan yang besar. Biaya masuknya besar, biaya bulanannya besar, karena memang operasional pendidikan juga besar. Ya. Jadi kita berusaha untuk ya membantu saudara kita sebisa kita. Al-haqqu tsani, hak yang kedua ya. Hak yang kedua adalah ala lisan, yaitu atas lisan. Jadi hak pada lisan kita, pada mulut kita ya. Bisukuti taratan wa nutqit ukhra. Jadi kadang-kadang lisan kita ini masih diam, kadang-kadang juga apa? Berbicara. Jadi tidak terus berbicara, tidak perlu diam, tidak perlu dia terus menerus. Jadi pada saat yang memang harus bicara, maka dia bicara. Pada saat yang harusnya diam, maka dia mesti diam. Ya. Di sini disebutkan amma sukutu fahuwa ayyaskuta an dikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatihi. Jadi adapun diamnya seorang, maka hendaklah dia diam ketika disebutkan aib-aibnya, baik dia bertemu langsung hadir atau dia tidak ada di hadapannya, yaitu ghaib. Jadi kalau kita berjumpa dengan seorang, ya kita tidak boleh menyebutkan aib-aib orang itu, baik dia di hadapan kita atau tidak. Atau ketika ada orang membicarakan aib seseorang, maka mesti kita berhenti, tidak menimpali, kalau bisa tidak mendengarkannya. Ya. Wa an raddi alaihi wa umaratihi wa munaqashatihi. Jadi juga tidak mendebat orang tersebut. Ya. Rad artinya apa? Rad, yang membantah, tidak membantah orang itu. Tidak juga apa namanya? Mendebatnya. Ya kadang hari ini apalagi ya orang mudah sering berdebat ya, terutama di media sosial. Padahal seorang muslim tidak demikian. Walaupun berdebat itu tidak terlarang, tapi berdebat itu mesti dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Ya, maka cara yang baik itu juga harus diperhatikan segala sisinya. Kalau kita berdebat kemudian hanya menambah menambah permusuhan di antara kita, maka tidak perlu untuk berdebat ya, karena agama tidak perlu didebatkan tapi untuk ditaati. Tapi bila perlu didebatkan dengan cara yang baik, maka itu jalan yang ditempuh. Tapi bila tidak, maka ini akan menjadi debat yang dengan debat itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali semakin jauh dia dari kita, semakin jauh dia dari kebenaran, maka apa faedahnya ya. Wa an su'ali amma yaqrahu duhuruhu min ahwalihi. Dan juga kita mesti diam dari bertanya-tanya dengan sesuatu yang membuatnya tidak mencintainya dan sesuatu yang dibenci olehnya ya. Jadi kalau kira-kira kita kan kita punya firasat, punya prediksi, kalau kira-kira saya tanyakan ke dia ini, dia suka enggak menjawabnya, tidak suka, ya sudah. Nah kadang kita terutama para sebagian ikhwan atau sebagian ibu-ibu biasanya, ketika ada berita masuk ke telinganya tentang si fulan telah melanggar aturan atau telah bermaksiat atau terjatuh dalam kegelinciran, itu kepo banget. Iya kan? Pengen tahu banget. Ya, sebenarnya ketika sudah mendengar hal itu, itu sudah cukup dia, cukup saja sudah. Berikan udzur kepadanya dan tidak mesti harus cari tahu. Karena dia kalaupun dia tahu, meminta tahu, orang tidak akan mencintainya. Siapa yang ingin kesalahannya diketahui orang, kan tidak ada. Tapi sebagian kita, dengan alasan tabayun lah, dengan alasan apalah, itu datang ingin tahu, kepo saja. Padahal kalau dia tahu, apakah bisa menjaganya? Kalau dia tahu, bisakah memberikan solusi? Tidak semua orang bisa. Kalau seandainya kita bisa memecahkan solusinya dan bisa beradil dalam menghakiminya, maka boleh Anda minta keterangan itu. Tapi pertanyaannya, Anda ini siapa? Kadang orang pengen memastikan seorang ini salah atau tidak, akhirnya juga tidak dicintai oleh orangnya. Ini jangan lagi teman-teman ketika melihat ada orang-orang kabar datang ke kita, entah benar atau tidaknya, dianggap angin lalu sajalah. Ya, berhati-hati saja kita kepada perbuatan tersebut. Tidak perlu kita mencari tahu, tanya sana, tanya sini, atau datang ke orangnya, benar enggak begini? Tidak ada orang yang cinta. Kecuali kita mampu untuk menyelesaikan dua sengketa orang ini, atau dua belak. Dia menceritakannya ada faedahnya, dengan diceritakannya semua kasus, kemudian terungkap kasus sebenarnya, itu berfaedah. Tapi kalau kita menceritakannya ke antum, kemudian antum tidak bisa memecahkannya, untuk apa? Ya kan tidak boleh juga orang itu menceritakan keburukannya pada orang lain. Sebagaimana orang lain mendapatkan aib orang lain itu bukan nikmat. Itu adalah ujian yang berat. Kapan itu bisa dikeluarkan? Dikeluarkan oleh kita dan itu saat itu kita binasa. Nah ini maka daripada itu tidak boleh ya. Kita masih diam menahan diri. Yang menanyakan sesuatu pada orang tertentu bila orang itu tidak merasa nyaman atau membencinya dari pertanyaan kita itu. Tentunya ini dalam perkara-perkara aib ya, atau yang semisalnya karena orang tidak mencintai aibnya diketahui oleh orang ya. wala yus'aluhu idza laqihi, ya, idza laqiyahu, ya. Jadi tidak menanyakannya ketika dia berjumpa kepadanya, ila aina misalnya. Di sini disebutkan ila aina, mau ke mana? Kadang-kadang ada orang yang tidak ingin apa namanya, ya, pada suatu waktu dia tidak ingin diketahui oleh orang dia mau ke mana. Ya, ya, tidak perlu kita menanyakan. Atau mungkin dia ada masalah dengan keluarganya sehingga ada kemarahan, dia mau pergi. Kemudian dia tanya, mau kemana Pak? Ah, udah, nggak tahu, dia pun nggak, mau kemana pun dia nggak tahu juga. Ya. Tidak, jangan dia, biarkan saja lah dia pergi. Ya, kalau mau, kalau antum tahu ini mengkhawatirkan perginya, dipantau saja. Ya. Tapi kalau dia wanita pergi kemana, ya baru dicegah karena dia masih ada mahramnya, ya, dan mengkhawatirkan. Parubama la yuridu i'lamuhu bidalik. Ya. Parubama la yuridu i'lamahu bidalik. Mungkin dia tidak menginginkan untuk diberitahu kepergiannya mau kemana. Tidak menyenangi itu. Ya sudah, biarin saja. Kita masih diam. Wa ayaktuma sarrahu walau ba'dal qati'ah. Jadi, dan kita, dan ini yang paling berat. Ya. Dan kita mesti menyembunyikan rahasianya walau kita telah terputus persaudaraannya. Ya, ya, biasanya yang berat itu dulu kita pernah jadi teman karib, ya, teman dekat, kemudian ada satu masalah, kemudian ya biasa. Kalau sudah terlalu dekat, kadang ada masalah besar itu, kemudian dia pisah. Nah, ketika pisah itu kadang saling mencela, ya kan? Saling mengungkapkan aib masing-masing di antara keduanya. Maka ini tidak boleh di sini, wa ayaktu masarrahu. Mesti apa? Menyembunyikan apa, rahasia-rahasia yang, atau aib-aib yang pernah dulu ada. Sudah. Nah, yang paling berat lagi ketika suami istri berpisah. Nah, ini yang paling berat. Kadang sebenarnya dia sudah berusaha untuk menyembunyikan aib masing-masing. Tapi deruan ombak badai saudaranya bertanya itu yang berat untuk dia tidak jawab. Kadang dia sudah tidak ingin membela dirinya. Tapi kadang mendapatkan berita yang begitu buruk tentangnya. Sehingga dia pun kadang tidak sabar untuk mengungkapkannya. Iya kan, ketika suami istri itu cerai. Iya kan, mungkin ada berita-berita yang tidak menyenangkan baginya. Dan berita itu 100% kebalik dari kenyataan. Dan biasanya ada orang yang cerita pada orang lain, begini, begini, begini, begini. Kemudian diadukan kepada kita atau kepada istrinya. Ketika melihat berita itu kan tercengang kita melihatnya. Ya tidak, kok begitu. Nah, itu kita mau diam atau kita mau bela? Mestinya kita diam, sudah saja. Terserah sajalah. Allah Maha tahu, mestinya begitu. Tapi kadang di sini deru ombak yang tidak sanggup untuk kita berusaha diam. Karena begitu terbaliknya kenyataan itu. Ya, maka di sini, ikhwatal iman yang berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kitab ini memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kepribadian kita, buat akhlak kita. Ya, mesti kita menjaga, ya aib-aib saudara kita, walaupun kita sudah terputus dengannya. Wala yaqdau fi ahbabihi wa ahli. Jangan mencela, ya, mencacati pada ahbabihi, orang-orang yang cinta, ya, teman-temannya, wa ahlihi, dan keluarganya, ya. Jangan dibicarakan pada temannya, pada keluarganya, dan seterusnya, atau mencela keluarganya, mencela keluarganya, jangan, ya. Wala yuballighu qadha ghairahu fihi. Juga tidak menyampaikan, ya, caciannya atau tikamannya atau cercaannya kepada yang lainnya juga. Ya. Jadi sudah, kalau sudah kita melihat aib orang lain itu sudah simpan, tidak diutarakan ke orang lain. Biasanya begitu. Ya, masya Allah. Kadang ada orang terjatuh dalam satu kemaksiatan. Ya, kemudian kita melihat atau kita mendengar itu, kita sebarkan ke orang. Nah, kita menyebarkan ke orang itu dosa besar. Orang ketika melaksanakan dosa itu mungkin dia sudah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kita dengan asyiknya menyebarkan berita itu ke mulut ke mulut, itu apa udurnya? Ya. Nah, ini juga perkara yang penting untuk diperhatikan. Jangan disampaikan ke orang lain tentang cacat orang lain. Kalau itu berkaitan dengan kemaksiatan dirinya. Kecuali bila kekeliruannya, terjatuhnya dia dalam penyimpangan itu, ya, berkaitan dengan manhaj agama atau yang akan membahayakan orang lain berikutnya. Seperti misalnya ada orang kerjaannya utang mulu tapi enggak pernah bayar utangnya di mana-mana. Ah, ini boleh. Bilang kata hati-hati jangan berikan ke dia. Tidak masalah. Karena apa? Ada mudharat. Ya, kalau dia nasihat, kita nasihat berikan sudah tidak mempan lagi, begitu tabiatnya, ya, cegah orang lain agar tidak memberikan apa? Memberikan utang kepadanya. Karena ini ada imbas yang lain bagi orang, akan ada kedzaliman bagi orang lain atau kerugian bagi orang lain. Jadi sisi yang lainnya. Tapi bila orang terjatuh pada dirinya, kedzaliman pada dirinya, ya, maka mesti menjaga aibnya. Cukup kita berikan nasihat dengan baik kepadanya dan tidak menyebarkan kekurangannya, ya. Al-haqu tsalits, hak yang ketiga, ya. Hak yang kedua apa? Diam kadang, tapi kadang belum ya? Iya ya, sudah selesai ya. Al-haqu tsalits wa yambagi ayaskuta an kulli ma yakrahu. Yang ketiga juga sama di sini, hendaklah seorang itu diam pada setiap apa yang dibencinya. Illa idza wajaba alaihi nutqa fi amri bi ma'rufin aw nahyi an munkarin. Kecuali bila harus mengucap, wajib bagi kita untuk berucap pada perkara-perkara yang baik atau mencegah dari perkara yang mungkar. Walam yajid ruhsatan fi sukut. Maka tidak didapatkan, ya, baginya untuk diam, ya, dalam masalah ini. Fa inna muwajahatuhu fi dhalika ihsanu ilahi fil makna. Maka menyampaikan nasihat itu kepadanya, itulah kebaikan kepadanya secara makna. Artinya bahwa, ya, yang ketiga juga masih dalam diam. Jadi mestinya kita diam dari perkara-perkara yang membuat saudara kita itu benci. Kita tidak membicarakan sesuatu yang dengannya dia membencinya. Ya, apa sajalah yang kira-kira dia tidak suka, ya sudah, tidak usah dibicarakan bersamanya dengan orang lain. Kecuali yang mengharuskan kita berucap, seperti memerintahkan yang baik atau mencegah dari kemungkaran. Maka yang seperti ini kita enggak ada rusuh untuk diam. Walaupun orang kadang tidak mencintainya, orang tidak menyukainya. Ya, orang mungkin membencinya kita ngomong itu, tapi ini perkara yang benar, harus kita sampaikan. Seperti misalnya ada orang ibadah-ibadah yang keliru, ya sampaikan. Ya, dengan cara yang baik tentunya, dengan sikap yang baik. Mungkin orang juga tidak nyaman, kok saya disalah-salahin. Kadang kan gitu, orang yang salah itu ketika kita membenarkan, padahal kita tidak niat nyalah-nyalahin, hanya mendatangkan ini loh yang benar. Tapi karena dia merasa itu benar, kemudian kita mengatakan ini yang benar, maka dianggapnya salah. Gitu ya. Atau mencegah kemungkaran. Ya, mungkin ada orang-orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, ya baik kemungkaran sisi agama, syubhat, atau kemungkaran dari sisi maksiat, syahwat. Maka ini bisa kita cegah dia, kita kasih tahu. Atau ada orang, biasanya pada hari ini butuh kendaraan, saya kredit ke mana? Ke showroom, gitu kan? Kasih tahu, jangan, gitu kan? Lihat dulu, transaksinya seperti apa. Nggak tahu sih, ada nggak dealer-dealer itu yang memberikan kredit syariat, ada tidak? Setahu saya belum ada ya. Ya LMGs lah yang ada. Kalau ke dealer mungkin belum ada ya. Belum ada. Ya, nasihatin, jangan. Ya, sabar dulu. Nggak usah beli yang barulah, beli yang second saja. Nasihatin. Kalau kita tahu. Ya. Ini kan tidak ada udur bagi kita untuk diam. Untuk perkara-perkara yang baik, memberitakan yang baik, dan mencegah dari kemungkaran. Bila kita tahu itu, kita wajib ngomong. Ya. Wajib berbicara semampu kita. Semampu kita. Walaupun dalam mengingkari kemungkaran itu tentunya juga ada tahapan. Kata Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi fa ilam yastati fa bi lisani fa ilam yastati fa bi qalbi wa huwa ad'aful iman. Jadi, bila seorang melihat kemungkaran itu, Ya kalau bisa dicegah dengan tangannya, maka dengan tangannya. Bila tidak bisa dengan lisannya, dia berucap. Ya, bila tidak bisa lagi, sudah dengan apa? Dengan hati. Ya, karena dengan hati itu standar paling rendah untuk kita mengingkari. Bila hati kita tidak mengingkari, berarti kita setuju dengan kemungkaran itu. Maka disebutkan dialah serendah-rendah iman. Jangan pula kita melewati ini. Sudah serendah-rendah iman, setuju pula dengan kemungkaran itu. Ya, berarti kita nol imannya nantinya. Ya kan? Nah, jadi kalau ada kemungkaran mesti diingkari dalam hati minimalnya. Ya. Wa'alam anaka idza talabta apa ini? Munazzahan an kulli aibin lam tajid. Bagus sekali kalimatnya ini. Ketahuilah sesungguhnya engkau ini apabila meminta ya kesucian atau keselamatan dari aib dari setiap pertemanan, maka tidak akan didapatkan. Kalau engkau ingin berteman dengan orang yang suci, orang yang enggak punya celah, orang yang tidak punya kekurangan, tidak punya aib, tidak akan pernah didapatkan. Kenapa? Karena dirimu juga sama. Seandainya orang lain juga bersiap sama ingin mencari teman yang baik, yang tidak punya kesalahan, tidak punya aib, dia pun tidak akan berteman dengan kita. Karena kita tidak sempurna. Sebagaimana teman kita tidak sempurna. Ya. Wa man ghalabat mahasinuhu ala masawihi fahuwa ghayah. Jadi barang siapa yang kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka itulah ghayah, itulah yang diminta. Itulah yang diminta untuk kita dalam pertemanan. Jadi pertemanan itu cari yang orang-orang kebaikannya lebih baik dari keburukannya. Ya. Bukan mencari teman yang tidak punya kekeliruan. Ya. Maka dengan demikian ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun kita, bersama siapapun kita, kita tidaklah sempurna. Pasti kita atau saudara kita pasti pernah terjatuh dalam kesalahan. Ya. Maka perbaiki kesalahan kita sebagaimana kita memperbaiki kesalahan orang lain. Tapi memperbaiki itu kadang tidak harus berbicara, kadang juga diam. Kadang memberi contoh, kadang harus mengucapkan dengan baik, ya. Dan seterusnya. Nah, ini penting, ya. Apalagi sebagian thalabul ilmi misalnya, saya mau cari guru yang tidak punya kekeliruan. Ya, enggak ada juga. Jangankan seorang ustaz yang seperti kita, ya, yang pada hari ini yang ilmunya hampir enggak ada lah. Ulama saja yang besar juga tidak selamat semua pendapatnya, ya kan? Tidak ada seorang pun di muka bumi ini kecuali Nabi saja. Ya, ucapannya benar semua itu enggak ada, kecuali Nabi saja. Yang lain itu pasti punya kesalahan. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan tidak sempurnanya, agar kita tidak taklid buta kepadanya selamanya. Taklid buta selamanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia dibimbing wahyu. Adapun selainnya tidak. Maka tercela orang-orang yang taklid buta pada pendapat orang, kemudian kalau sudah taklid buta pada seorang itu, dia tidak akan terima yang lainnya juga. Itu jadi masalahnya. Ya, maka dari sini orang siapa yang mencari pertemanan yang tidak ingin ada cacatnya, maka dia tidak akan mendapatkan teman di dunia ini. Ya. Qala Ibnu al-Barak, berkata Al-Imam Ibnu al-Barak rahimahullah taala, al-mu'minu yatlubul mu'adir ma'adir wal munafiqu yatlubuz zalal zalat. Ya. Jadi orang-orang beriman itu mencari pertemanan itu yatlubul mu'adir, artinya seorang mukmin itu ya meminta temannya itu apa namanya? Udur-udur. Ya, jadi memberikan maaf-maaf. Ya, jadi seorang mukmin dalam pertemanannya dia memberikan maaf, memberikan toleransi. Bila temannya salah, bahkan dalam perkataan seorang salaf yang sering kita dengar apa? Apabila seorang itu terjatuh dalam kesalahan, maka berikanlah kepadanya 70 udur. Kan itu ya? 70 udur. Ya. Tapi orang munafik itu dalam pertemanan mencari apa? Mencari kesalahan. Mencari tergelincirnya orang. Nunggu orang itu tergelincir. Jadi yang tunggu oleh dia itu, kapan nih orang ini salah? Kapan dia punya aib? Kapan saya dapat aibnya? Ah, nanti dia sebarin masalahnya. Tapi orang-orang yang beriman enggak nunggu itu. Ya. Orang-orang beriman tidak demikian. Wa qala al-Fudail bin Iyad, al-fatwa as-sabqu anzalatil ikhwan. Jadi orang yang baik atau orang apa? Seorang yang berani adalah seorang yang memberikan maaf bila dari ketergelincirnya seorang saudara. Jadi seorang teman. Jadi seorang teman bila tergelincir, maka dia memberikan toleransi, tasamuh. Wa yam bagi an tatrukal isaa dhanna bi ahika. Dan hendaklah engkau meninggalkan buruk sangka kepada saudaramu. Wa an tahmila fi'lahu 'alal husni mahma amkana. Dan hendaklah membawa semua perbuatan dia yang buat berita jelek itu pada prasangka kebaikan sebisa mungkin. Jadi kalau kita mendengar ada orang melakukan kejelekan, maka kita tidak berburuk sangka dulu kepadanya, berikan udur kepadanya. Kemudian kita tetap berbaik sangka kepadanya sebisa mungkin. Ya. Nah, kalau kita kan biasanya enggak, begitu dapat kabar berita, ini dia. Nah, masa begitu, macam-macam ya. Nah, tidak demikian kata Fudail bin Iyad. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aktabul hadith. Jauhilah orang kalian prasangka, sungguhnya prasangka itu sedusta-dusta ucapan, ya. Wa alam anna su'a dhanni yad'u ila tajassusi al-munhi anhu. Ketahuilah bahwasanya berburuk sangka itu menyeru seorang untuk memanggil seorang untuk tajassus. Apa tajassus? Memata-mati orang, mencari-cari kesalahan orang, ya, yang itu terlarang, ya. Wa anna satrul uyub wa taghafal anhu simatu ahli din, dan menjaga aib-aib orang lain dan lalai daripada aib orang lain itu adalah karakteristik ahlu agama. Jadi ya mesti diketahui oleh kita, karena saya mengatakan wa'lam, ketahuilah bahwasanya berburuk sangka itu akan memanggil kita, memancing kita untuk memata-matainya. Kadang ada orang itu dalam berteman, dia selalu mengikuti, menelisik tentang kehidupan orang lain. Entah orang yang menelisik, mengikuti, mempertanyakan kehidupan orang itu mungkinnya dua. Kemudian dia mencintainya, kemudian dia membencinya. Orang yang mencintai pasti akan memfollow, mengikuti terus kehidupan seorang. Ya, tapi dengan pandangan cinta, yang jelek pun jadi baik menurut dia. Nah, pandangan cinta masalahnya. Tapi ada orang yang menelisik itu tidak selamanya cinta, tapi benci. Tapi dia, ya kan orang benci itu menelisik kita bukan karena ingin kita baik, tapi ingin kita terjatuh. Ya, diikuti. Ya, jadi ketika Facebook antum diikuti orang banyak, selalu diikuti terus, jangan merasa selalu dia cinta bersama kita, belum tentu. Bisa jadi dia sedang mencari apa kesalahan kita, yaitu urusan dialah. Ya. Tapi minimal kepada kita ini, karena buruk sangka kepada orang akan memata-matai orang. Apa sih untungnya kita itu mengikuti kehidupan orang lain untuk menanti kekeliruannya? Apa gitu? Ya. Mestinya kita itu menjaga aib orang dan lalai dari aibnya. Kita mesti perhatian pada aib kita, bukan pada aib orang lain. Karena aib orang lain itu tidak akan dibebankan ke kita, tapi aib kita lah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan wa'lam annahu la yakmalu imanal mar'i hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsihi. Ketahuilah bahwa tidak sempurna iman seorang sampai dia mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya. Wa aqali darajatil ikhwah ayu amil akhahu bima yuhibbu ayu amilahu bi. Jadi serendah derajat seorang dalam persaudaraan pertemanan adalah dia ya memperlakukan saudaranya ya sebagaimana dia menginginkan saudaranya memperlakukannya dengan baik. Kalau kita mencintai saudara kita memperlakukannya dengan baik, maka perlakukanlah saudara kita pun demikian. Wala syakka annaka tantadir min akhika ayastura aurataka. Tidak diragukan lagi bahwasanya engkau menunggu saudaramu itu menjaga aibmu, menutupi aibmu. Iya, dalam pertemanan itu kita punya aib, saudara kita tahu aib kita, dia diam-diam menutupinya. Pasti kita mencintainya. Maka begitu pula lah kita terhadap aib orang lain mesti menjaganya. Wa ayaskuta an masawika. Dan engkau mesti apa? Dan engkau juga mencintai orang lain diam. Ya dari apa? Dari keburukan-keburukanmu. Fala dhahara laka minhu jidu dalika ishtadda alaika. Kalau seandainya orang itu menampakkan kebalikannya, maka engkau pun akan merasa kecewa dan merasa marah kan? Fa kaifa tantadir minhu ma la ta'zimu alaihi lahu? Bagaimana engkau menunggu sesuatu dari mereka, menuntut mereka ya demikian-demikian, sementara kita tidak memberikan apa-apa yang terbaik buat mereka. Kalau bagaimana engkau menuntut saudaramu ingin menjaga auratmu, bagaimana engkau menuntut saudaramu untuk memaafkan, tapi sementara kita enggak menjaga aurat dia, sementara kita tidak memaafkan dia dan seterusnya misalnya ya. Maka ini ya adalah mengurangi kesempurnaan iman ya. Ini ada pertanyaan. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nut'imul miskin. Sebagian besar kaum muslimin lebih peduli pada yatim piatu daripada fakir miskin. Bagaimana ini? Ya, peduli pada anak yatim memang kebaikan juga. Bahkan kebaikan yang tinggi memang. Karena Rasulullah mengatakan ana waqafil yatim kahatataini syabatain. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini. Nah, telunjuk dengan jari tengah. Fil jannah, di surga. Ya. Tapi bukan berarti dia hanya mau membantu anak yatim. Kalau niatannya saya mau bantu anak yatim karena ketinggian, keutamaan, karena saya ini mau bersama Nabi di surga. Kemudian ada di hadapannya, ada sekitarnya orang-orang miskin, orang fakir miskin. Kemudian dia tidak apa pedulikan, maka dia berdosa ini. Berdosa. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka apa? Mada yunfikun waktu itu ya. Apa? Mereka bertanya kepadamu harta apa yang diimpakan? Katakanlah kepada mereka harta yang baik. Kemudian Allah sebutkan walil aqrabin dan bagi orang-orang terdekat, keluarga terdekat dan seterusnya. Jadi orang terdekat kita, apabila ada orang miskin, orang fakir, terdit hutang, ya macam-macam lah kekurangan seorang hamba, itu lebih layak kita bantu ketimbang orang yang jauh. Kalau ada anak yatim piatu jauh di sana, di sini orangnya yang dekatlah yang kita bantu. Kalau yang dekat, ini butuh bantuan. Tapi kalau sudah ada yang bantu, misalnya di sini orang yang miskin banyak di tempat kita, orang yatim nggak ada. Tapi dia di kita sudah banyak yang bantu nih orang miskin. Boleh kita bantu yang jauh sana anak yatim. Sentuh dia. Ya. Jadi tidak berarti seorang peduli dengan anak yatim kurang meninggalkan fakir miskin, tidak. Ya. Kita mesti berbuat adil kepada semuanya. Ya, yang dipertanggungjawabkan itu adalah apa yang kita tahu, apa yang berinteraksi dengan kita, kita akan tanggung jawabnya. Gitu ya. Jadi berusahalah mempedulikan anak yatim juga mempedulikan yang lainnya. Mempedulikan yang lainnya. Kalau masalah siapakah yang lebih berhak ini, yang paling membutuhkan dan yang paling mudah kita jangkau, itulah yang paling berhak untuk kita berikan dari harta kita. Ya. Karena tadi juga disebutkan ayatnya, lamnakum minal musallin wal nutikum miskin. Tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin. Ya. Dan ini juga bisa dilihat dalam surah Al-Fajr kan. Fajar juga sama itu. Ya. Kenapa ikhwan dan akhwat salaf lebih suka berinfak pada masjid daripada berinfak kepada fakir miskin, yatim dan du'afa? Ya ini juga salah satu masalah kita. Ikhwan salaf begitu ya. Jadi memang sebagian orang itu, mereka berinfak itu adalah menginginkan yang kekal sebenarnya. Tujuannya kenapa masjid dan seterusnya? Karena ingin yang kekal. Ingin menjadi harta jaham, amal jariah kan? Dan karenanya juga ada keutamaan-keutamaan seperti membangun masjid itu ada keutamaan. Ya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangunkan apa masjid bagi Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan rumah di mana? Di surga. Dan yang baiknya kalau galang dana untuk masjid memang mudah. Tapi tidak berarti juga kemudian dia tidak mau berimpak pada fakir, miskin, dan seterusnya. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Maka jadilah orang cerdas. Orang cerdas itu, dia bisa, mana yang lebih utama baginya. Kalau masjid sudah banyak yang bangun, banyak yang sudah sedekah, cari sisi lain yang dengannya orang tidak sedekah. Kita orang pertama memberikannya. Ketika orang semua hartanya ditaruh di masjid, pasti terlantar fakir miskin, anak-anak sekolah susah. Kita ambil sisi itu. Orang itu ketika membutuhkan sekali, gak ada yang membantunya. Kita yang membantunya, maka punya keutamaan kita menyelamatkan dia. Orang ini hampir binasa. Kita bantu, akhirnya Allah berikan kehidupan dengan bantuan kita. Kita punya keutamaan situ. Ya. Terlalu banyak dalil Quran dan hadis, kita itu untuk memperhatikan fakir miskin. Itu banyak sekali. Ya, maka tidak banyak ifatul iman, kita mementingkan fisik, kemudian kita tidak mementingkan kehidupan orang. Sungguh menghidupkan orang, mempertahankan kehidupan orang dengan makan dan minum, pakaian, pendidikan, itu jauh lebih baik daripada fisik yang kita bangun itu. Maka sebagian ulama mengatakan seberapa banyak engkau membuat perut-perut manusia itu kenyang, seberapa banyak. Ya. Jadi tidak mesti saya kalau bangun fisik saya mau. Dan kalau saya memberikan makan saya enggak mau. Tidak, betapa banyak ayat dalam Quran memerintahkan kita untuk memberikan santunan kepada orang fakir, miskin, anak yatim dan seterusnya, ya. Jadi tidak harus yang demikian, ya. Mana lebih baik kita nikahi janda? Waduh, masuk nih. Siapa yang bertanya nih? Mana yang lebih baik kita menikahi janda yang miskin, janda miskin, daripada gadis juga miskin, tapi yang janda lebih cantik? Allahu Akbar. Sekarang gini, Rasulullah kan mengatakan tunkihul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena empat. Li jamaliha, karena cantiknya. Lina sabiha, karena sabnya. Lima liha, karena hartanya. Lidiniha. Empat kan? Apa empat itu sebutkan? Harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Ada janda, ada tidak janda? Enggak ada, ya? Enggak ada. Kalau lihat dari sini, walaupun dari hadis lain, Rasulullah memerintahkan kepada, kenapa Jabir, ya? Kenapa kamu tidak menikahi seorang enggak? Gadis, berarti ada keutamaan seorang enggak? Gadis. Ya, di sisi ada keutamaan gadis, tapi di sisi lain juga ada keutamaan janda. Tadi seperti orang yang membantu masuk menikahi seorang janda, itu seperti berjihad di sabilillah. Jadi kalau dari sisi ini, kalau ada keutamaannya seorang gadis itu apa keutamaannya? Keutamaan seorang menikahi gadis adalah tula ibuka wa tula ibuha, kata Nabi. Engkau bisa bermain-main dengannya dan dia bisa bermain-main denganmu. Dunia tidak ini? Hah? Kenikmatan dunia tidak? Kenikmatan dunia. Janda keutamaannya, menikahi janda keutamaannya, berjihad fisabilillah. Sama-sama punya keutamaan, bukan? Nah, kemudian lihat yang empat selebihnya. Jadi okelah di sini katakanlah berimbang. Ya. Sekarang, lihat yang berikutnya dari empat itu. Hartanya, nasabnya, cantiknya, dan agamanya. Si gadis gak cantik, si janda punya kecantikan. Otomatis janda punya nilai plus. Plus kecantikan. Kemudian apa? Plus jandanya. Ya, tapi tidak cukup sebenarnya. Semua mesti dikembalikan pada agamanya. Sekarang tanya agamanya. Janda itu agamanya bagus gak? Oh, sama-sama bagus Ustaz. Sudah, kalau bisa borong semuanya. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, ini salah satunya, nikahi sesuai dengan kebutuhan kita. Nikahilah dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti Jabir bin Abdullah, Nabi mengatakan, alat tungkil bikar, kenapa kamu tidak menikahi seorang gadis? Tulah ibu kau, tulah ibu. Ya Rasulullah, saya ini punya adik-adik perempuan yang kecil-kecil. Enggak bisa saya nikahin gadis lagi kecil, berantem nanti sama adik saya. Dia nikahi janda biar bisa menaungi adiknya. Ini kan sesuai kebutuhan tidak? Sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau mau menikah itu, kita harus kebutuhannya di mana? Harus dipikirkan. Saya seorang yang aktivitasnya tinggi. Saya seorang yang butuh istri yang bisa apa namanya merawat rumah tangga dengan baik, siap jadi berumah tangga. Janda lah yang paling tepat. Kalau itu yang membutuhkan, janda paling tepat. Kalau ada janda, ada janda paling tepat. Karena janda itu punya pengalaman. Jalan paling suruh dia sudah bisa. Dan itu pengalaman juga. Ya. Coba antum nikah sama gadis harus banyak. Orang gadis biasa di rumah. Ya tidak semua gadis begitu juga. Tapi ini mah janda sudah tahu dia. Kapan dia membersihkan rumah, kapan enggak disuruh-suruh lagi. Jadi selain daripada tadi, bukan masalah sepele pilih janda atau pilih gadis ya. Tapi juga kalau lihat dalil-dalil tadi, kalau lihat cari keutamaannya, kemudian ujungnya adalah bagaimana agama keduanya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan kita di mana? Ya, kebutuhan kita di mana? Itu juga harus diperhatikan sehingga kita menikah tercukupi kebutuhan kita. Kalau tidak, sebagian besar kebutuhan kita tercukupi. Allahu taala alam bisawabi. Bagus ini, harus semangat menikah lagi, ikhwan. Hah? Kalau enggak diambil orang lain lah. Ya, ada lagi nih. Bagaimana menasihati teman kerja yang sering bohong dan tidak sholat? Bohong, enggak sholat pula. Puasa, bah, puasa lagi. Bahkan mencuri barang perusahaan. Lengkap betul penderitaan dia. Menasihati teman yang demikian, banyak keburukannya, berbohong itu sangat buruk. Karena berbohong, al-innal kadiba yahdi ilal fujur. Pokoknya kalau orang suka bohong, pasti dia pandir. Pasti dia pajak. Karena Rasul mengatakan setiap kebohongan itu menunjukkan kepada apa? Kepajiran. Fajir itu kan dosa-dosa. Ya. Dan setiap dosa akan menunjukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dia sudah bohong, meninggalkan salat. Meninggalkan puasa. Bahkan mencuri karena suka berbohong. Kalau orang berbohong begitu memang. Ya. Maka seorang sahabat dulu bertanya minta nasihat, tapi mengatakan supaya jujur saja. Jujur. Maka dengan demikian inti dosa besarnya ada pada kebohongannya. Maka nasihatilah agar dia tidak berbohong. Nasihat agar dia tidak berbohong. Agar berusaha jujur, menanamkan, menyampaikan keutamaan jujur, dan menyampaikan ancaman-ancaman orang yang berbohong. Ya, bohong itu menunjukkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan dengan baik. Ya, dia tidak cukup di situ. Perhatikan, kita berikan perhatian kepada dia. Ya, kalau kita punya harta, berikan agar dia tidak nyuri. Mungkin dia nyuri itu karena dia butuh. Berikan kepada dia. Kemudian ajak, digiring dia ke ta'lim. Ajak dia bergaul dengan teman-teman yang baik. Ikhwan, merubah karakter orang, kepribadian orang itu sangat sulit sekali. Maka tanamkan pada anak sejak dini karakter yang baik, karakter yang soleh. Orang walaupun sudah mengerti manhaj salaf, sudah mengerti agama yang baik, kalau karakternya, kebiasaannya itu nyuri, nyuri aja dia. Jadi kebiasaan, senang nyuri, ambil aja gitu. Karena gak sadar, ambil aja. Itu gak boleh ya. Ya, curi itu kan dosa besar. Ya, dosa besar. Dan sulit kita untuk bertaubat sampai kita mengembalikan barangnya. Sulit kan? Maka apalagi di sini tidak sholat dosa besar juga, tidak puasa dosa besar. Karena dua ini rukun Islam. Apalagi sholat yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Maka kita harus intensif menasihati dengan baik, memperhatikannya, dan berusaha menggiringnya kepada teman-teman yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berbuat baik pada diri kita dan pada orang lain. Sudah cukup ya. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanak wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.